Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuh talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kutip Lamhatun Anil Firaqid Dhalah. Dan sebelum kita baca, mungkin perlu kita ingatkan kepada para thullab untuk hari-hari ini, mungkin pelajaran klasikal sudah tidak aktif. Oleh karena itu, bagi semuanya, walaupun kondisinya seperti itu, bukan akhirnya bersantai-santai, banyak bermain, dan tidak memanfaatkan waktu. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpat gandakan amal ibadah kalian. Sudah kita ketahui bersama. Terlalu besar limitnya. Mendung-dung. Volumenya dikurangi. Bahwa waktu itu sangatlah bermanfaat. Sampai Allah SWT bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana fi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Kemudian juga Nabi kita mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Kalau antum kesini dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran Karim, maka waktu yang seperti ini kesempatan. Mungkin daras tidak ada bagi yang belum selesai Al-Quran Karim, segera menyelesaikan. Bagi yang sudah, tapi belum mungkin, bagaimanakah mungkin? Kemudian yang mungkin sudah mungkin, membutuhkan hafalan Al-Hadis, hafalan Al-Hadis. Karena isinya agama ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau antum hafal Al-Quran dan Al-Hadis, ketika mungkin nanti dibutuhkan masyarakat, akan dengan cepat dan mudah untuk menyampaikannya. Tapi kalau antum tidak memiliki pegangan Al-Quran, Al-Hadis enggak punya, misalnya Quran juga muzakzak, tidak kuat, begitu mau menyampaikan muhadarah, menyampaikan ceramah-ceramah, ya akhirnya banyak dongeng, jadi cerita-cerita, dan tidak ada dalil-dalilnya. Padahal dakwah salafiyah itu memiliki maziah dibandingkan kelompok-kelompok yang lain, bahwa ahlus sunnah atau salafiyun memiliki maziah dari sisi ini, sehingga mereka kalau menyampaikan kuat karena penuh dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, waktu-waktu yang sekarang ini dimanfaatkan. Sekarang sudah mendapatkan berapa hari kita puasa? Amin. 10 ya. 10. Yang bagi luar Jawa mungkin pengen pulang. Dan nanti yang Jawa mestinya tanggal nanti ya setelah penerimaan rapot. Tetapi kalau mendengar seperti ini biasanya ya para santri sudah gelisah. Pikirannya rumah begitu ya. Bahkan ada yang pulang tanpa izin, kabur. Ini pun juga banyak yang sudah mulai tidak masuk karena tidak memahami bagaimana pentingnya akan waktu tersebut. Padahal liburan itu tidak lama. Sebulan itu sangatlah pendek. Kalau kalian terus belajar, sebulan itu tidak ada rasanya sama sekali. Kalau kalian sia-siakan waktu, ya sudah, akan merugi. Sebagaimana kata pepatah, al-waktu kasayf, waktu itu bagian pedang. Kalau kalian tidak bisa memanfaatkan waktu, maka justru kalian akan merugi dengan sendirinya. Dan juga peringatan untuk bagi yang pulang-pulang, perhatikan sesampainya di rumah, apa yang kalian dapatkan di mahat ini, mungkin dari sisi yang baik-baik, tetap kalian yaitu amalkan di rumah, mungkin dari sisi pakaian yang syar'i. Jangan di mahat pakai jubah, pakai gamis, ya pakai kolang suah, begitu sampai rumah, lepas jubahnya, lepas sarungnya, pakai jin, pakai topi miring, dan lain sebagainya. Yang tadinya di masjid, di mahat, membaca Al-Quran, di rumah, sudah tidak pernah memegang Al-Quran, sibuk dengan main sana, situ. Dan yang mungkin, yang di sini mungkin mendapatkan pengaruh-pengaruh yang jelek dari teman-temannya. Kalau dari mahat tidak ada yang mengajari untuk berkata yang kotor. Itu mungkin dari pengaruh dari lingkungan, mungkin dari santri yang lain, lingkungannya yang jelek, masuk sini masih terbawa-bawa, mungkin kata-kata yang kotor. Ya. Dan kemudian kalian ya, impor kata-kata kotor, dibawa pulang, orang tua kaget. Ya. Manggil temannya, cowok begitu. Ya. Ini amat jelek sekali. Ya. Karena Nabi Islam itu bukanlah mutafahis, ucapannya baik, tidak ada ucapan yang kotor-kotor. Dan juga sampai di rumah akhlak, kalau nggak dilihat betapa hafalan kalian, orang nggak lihat setinggi berapa hafalan kalian. Dari penampilan secara akhlaknya bagaimana, penampilannya bagaimana, kalau itu baik insya Allah akan orang menyambutnya. Tapi walaupun kalian apal Al-Quran, ya, tetapi mungkin rambutnya kiwir-kiwir begitu. Siapa yang suruh mau menjadikan imam? Takut orang seperti itu. Walaupun Al-Quran, orang enggak mau. Taib. Dan juga bagi para mudarrisin untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya, mungkin pengoreksian dan juga pengisian laporan setengah tahun ini, bagaimanakah hasil pendidikan santri-santri yang di sini, apakah memahami pelajarannya, ataukah di sini banyak mainnya, mungkin disiplinnya kurang, sering bolos, mungkin kerapiannya kurang, dan lain sebagainya, kita sampaikan kepada orang tua. Biar orang tua juga mengetahui bagaimanakah selama di ma'had. Baik, mungkin sedikit ini sebagai anjuran kepada antum semuanya. Jadi jangan waktu-waktu yang sekarang ini longgar terus bermain-main, tapi gunakan, ya, tetap belajar. Sebulan itu tidak lama, sangatlah pendek. Kita baca barang-barang apa, mungkin 5 menit. Tayib, kita masuk bagian akhir dari kelompok-kelompok yang sesat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kelompok yang sesat yang pertama, kelompok Qadariyah. Yang kedua, Khawarij. Yang ketiga, Syiah. Sekarang yang terakhir, dan ini bukan pembatasan, masih banyak kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Yang keempat yang disebut oleh beliau, itu kelompok Jahmiyah. Al-Jahmiyatu wa ma'adraka mana Jahmiyah. Jahmiyah. Dan tahukah kalian apa itu Jahmiyah? Al-Jahmiyatu nisbatan ilal Jahm bin Safwan. Kata-kata Jahmiyah dinisbatkan oleh seorang yang bernama Jahm ibnu Safwan. Alladhi tatalammadha al-Ja'ad ibn Dirham, yang berguru kepada Ja'ad ibn Dirham. Wal Ja'ad ibn Dirham tatalammadha ala Talut, belajar kepada Talut. Wa Talut Fatalamadza ala Labid bin A'sam al-Yahudi. Talut belajar kepada Labid bin A'sam, penyihir di masa Nabi. Fahum talamidu al-Yahudi. Maka mereka jamiah itu adalah murid-muridnya orang-orang Yahudi. Ini bukan Talut yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Falamma fasalat Talut bil junud, bukan itu. Talut yang lain. Yang masyhur kelompok ini dinamakan Jahmiyah. Jahmiyah, Jaham belajar dari Ja'ad. Ja'ad belajar dari Talut. Talut belajar dari Labid bin A'sam, tukang sihirnya orang Yahudi. Apakah madhabnya? Apakah pemikirannya? Wa ma huwa madhabul Jahmiyah? Apakah pemikirannya Jahmiyah itu apa sesatnya? Madhabul Jahmiyah annahum laisbituna lillahi isman wa la sifatan. Orang Jahmiyah tidak menetapkan untuk Allah nama dan juga sifat. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ditanya berapakah nama Allah, berapakah sifat Allah, maka jawabannya bagaimana? Nah, paslah. Bagaimana jawabannya? Ya, jawabannya tidak terbatas. Kalau 99 ada dalilnya. Lillahi berapa? Is'anan wa tis'auna isman. Memiliki 99 nama. Itu yang dijelaskan. Dan di sana masih ada nama-nama yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Sudah disebutkan oleh hadis dalam hadis bin Mas'ud, rawi Ahmad, hadis yang hasan, Nabi berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah, aku mohon kepada engkau dengan nama yang kau miliki, dengan seluruh nama yang kau miliki, baik sammaita binafsak, nama yang kamu berikan, nama untuk dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di kitabmu, atau alam tahu ahad min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau istaksarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, atau nama yang kau khususkan di ilmu ghaib di sisimu. Dari hadis ini di sana ada nama-nama yang Allah simpan yang tidak kita ketahui, sehingga ada sunnah berjamaah mengatakan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Dan kita menetapkan nama Allah ini dan itu, sifatnya ini dan itu. Coba ada yang kecil-kecil. Apa di antara nama-nama Allah itu? Sebelah kanan saya, kiri. Rasidin, apa nama Allah? Ar-Rahman, ini yang lapar itu. Hanan, sudah lapar. Di belakangmu itu Rasidin, di belakang Linda. Ya, kalau main enggak ngantuk, kalau belajar ngantuk. Ini Semarang. Hah? Kofur. Fahim. Habib. Al-Qudus. Hah? Hah? Taib, itu nama-nama. Kalau sifat-sifat apa di antaranya? Amin. Itu nama. Saya pengen sifat. Kan ada nama, ada sifat. Sifatnya apa? Nah. Bedakan antara nama dan sifat, ya. Akbar. Ar-Rauf, itu nama atau sifat? Dan namanya apa? Baik, ada nama, ada sifat, ya. Kalau ada nama, itu mengandungi sifat. Tapi kalau sifat saja tidak mengandungi nama. Misalnya Allah itu Ya, Allah memiliki wajah. Itu sifat, bukan namanya wajah begitu, ya. Allah memiliki tangan. Memiliki tangan apa enggak? Ini Taufik. Mana dalilnya? Antum belajar nih. Tidak hafal. Lu selesai Al-Quran enggak tahu bagaimana. Taib. Jadi demikian, Ahlussunnah itu meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Beda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah ini tidak mau menetapkan sama sekali nama-nama Allah. Sehingga Jahmiyah ini parah kesalahannya. Sampai dikeluarkan dari keislaman. Siapa yang punya pemahaman Jahmiyah, maka telah keluar dari agama Islam. Wa yaz'umuna annahu dzatun mujarradatun anil asma'i was sifat. Mereka memiliki anggapan bahwa Allah itu satu zat yang bersih, kosong dari nama-nama dan sifat-sifat. Jadi Ar-Rahman tidak ada, Ar-Rahim enggak ada. Allah memiliki wajah, memiliki tangan, tidak ada semuanya. Bersih. Mereka enggak menetapkan. Li'anna isbatul asma'i wa sifat bizamihim yaqtadi asyrak wa ta'adduda al-alihah kama yaqulun. Kenapa mereka kok begitu enggak menetapkan satu saja nama atau menetapkan satu saja sifat? Anggap mereka kalau ditetapkan, nanti akan terjadi sekutu, akan banyak tuhan-tuhan. Ini anggapan mereka. Kalau dinamai Allah itu punya nama Ar-Rahman. Oh, jadi ada Ar-Rahman Allah, nama Allah. Nama Al-Azham, ada Ar-Rahman. Ini sudah dua. Ar-Rahim tiga. Kemudian Al-Ghafur, dan sebagainya. Akhirnya banyak. Menurut mereka, dengan menetapkan nama-nama itu, akan menjadikan banyak Allah itu. Banyak sembahan. Ini anggapan mereka. Ini kesalahan mereka. Wahdi subhatum al-la'inah. Inilah sebab mereka yang terlaknat. Wala nadri mada yakulun fi ahusim. Mereka enggak, kita enggak tahu apa yang mereka ucapkan untuk diri-diri mereka. Bukankah manusia itu satu misalnya? Fal wahid minhum Yusuf bi annahu alim. Misalnya ada seorang, ya, namanya Ahmad. Ahmad ini punya berapa sifat? Dia ini mungkin disifati anaknya itu pandai. Nah, ini alim. Disifati dia itu, tapi seringnya pemalu, ya mungkin begitu. Dia sudah memiliki nama, tadi memiliki sifat apa? Pandai, pemalu, anaknya tapi penakut. Jadi satu orang memiliki banyak nama, apa memiliki banyak sifat. Jadi bukan satu. Jadi kalau Allah dikatakan ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyak begitu bukan berarti Allah berbilang banyak begitu, tidak. Seperti halnya, kita ini satu, tapi disifati dengan beberapa macam sifat-sifat. Falwahid minhum, satu orang di antara mereka disifati bi annahu alim, orang yang pandai. Wa bi annahu ghani, kaya. Wa bi annahu sani, dia ini tukang pembikin, bisa bikin apa-apa begitu. Wa bi annahu tajir, dia pedagang. Satu orang disifati pedagang, ya mungkin disifati tukang, disifati orang kaya, disifati pintar. Ini satu orang. Fal wahidu minhum lahu aiddatu sifat. Satu orang dari mereka memiliki banyak sifat-sifat. Hal makna dzalik ayyakuna iddatu askhas? Apakah maknanya kalau demikian jadi manusianya banyak? Tidak. Satu orang disifati tadi alim, ghani, sani, tajir. Bukan berarti orangnya empat. Cukup satu orang memiliki banyak sifat-sifat. Baik. Cukup atau ditambah? Cukup. Sudah ngantuk Ibrahim? Siapakah wali kelas 5? Ya nanti insya Allah dirapatkan dengan Ustaz Saleh nanti. Baik, demikian. Jadi tadi yang saya ingatkan, ingat-ingat. Jadi dengan mungkin hari-hari sekarang ini para mudaris sibuk ngoreksi, sibuk ya mengisi nilai-nilai. Kalian bukan terus banyak main, lalai, ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Di sini kalian menghafal, hafalkan itu. Kalau sudah selesai Quran, al-hadis. Kalau kalian sudah pegang ini, masya Allah, ya. Kalian tidak waktu baru mau ceramah, baru menghafalkan, itu lama. Ya. Mungkin kalau mau ceramah, disuruh ceramah, mungkin persiapannya satu pekan, satu bulan. Tapi kalau sudah punya hafalan, ya. Mungkin cukup 5 menit, oh ini, pembahasannya apa, dalil sudah masuk, sudah, tinggal menyampaikan. Dan banyak kita masih butuh, ya Bapak, butuh banyak da'i-da'i. Bukan berarti sekarang dah banyak ustadz, tidak, masih banyak di Magetan aja ini, masih banyak wilayah-wilayah yang kecamatan-kecamatan belum berjamah adanya dakwah. Butuh da'i-da'i yang banyak sekali. Ya, baik. Ini baru Kabupaten Magetan, belum di provinsi yang persisian lainnya, di Sumatera, di Sulawesi masih luas. Ya, Salafi itu kalau dibandingkan dengan yang lain masih berapa persen saja, mungkin 0% kamu berapa gitu. Tapi natafilahuna subhanallah.